Hadirin jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita melanjutkan kajian Bulughul Maram karya Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, ada sesuatu kebiasaan buruk yang perlu dibenahi, yaitu ketika kita menunggu di masjid, mungkin karena ta'lim belum dimulai atau yang lainnya, nah, hendaknya kita menyibukkan diri dengan zikir atau tilawatul Quran, murojaah, karena Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, iyyakum wahaisyatil aswaq fil masajid, jauhi oleh kalian gemuruhnya pasar di dalam masjid. Artinya jangan kalian lakukan layaknya di pasar, gemuruh, ramai. Orang kalau di pasar kan ramai, entah bicara ini kemana itu, maksudnya yang terdengar dengungan. Terdengar dengungan, yang ini bicara entah apa, ini bicara kesana, kemari. Nah, itu tempatnya di pasar. Di masjid, tempat mulia yang dibangun untuk ibadah, untuk zikrullah, untuk yang manfaat, untuk mendekatkan diri kepada Allah, nah, ilmu. Oleh sebab itu, biasakan jika menunggu atau yang semisalnya, jangan ada suara gaduh atau gemuruh di masjid, tapi sibukkan dengan bacaan Quran atau zikir dan semisalnya. Waffaqakumullah. Naam. Hadith ke-327 Hafid bawakan, wa anhu radhiyallahu an anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam sajada bin najm. Dan juga dari beliau, sama dari hadith Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallam sujud tilawah ketika membaca surat An-Najm di akhir surat, yaitu fasjudu lillahi wa'budu, dan sujudlah kepada Allah untuknya dan beribadahlah. Hadis di Bukhari. Wa an Zaid bin Thabit radiyallahu anhu qal qara'tu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam an-najm falam yasjud fiha, muttafaqun 'alaih. Dan dari Zaid bin Thabit, aku baca di hadapan Nabi surat An-Najm dan Nabi tidak sujud mendengar ayat An-Najm ini, fasjudu lillahi wa'budu. Muttafaqun alaih, hadis Zaid disepakati Bukhari Muslim. Hadis Ibn Abbas yang pertama dan hadis Zaid bin Thabit yang kedua mengandung dua permasalahan. Yang pertama, bahwa Rasulullah SAW membaca surat An-Najm dan beliau sujud tilawah padanya. Dengan demikian, sunnah jika seorang melewati ayat ini, fasjudu lillahi wa'budu, untuk sujud. Karena tauladan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis Zaid bin Thabit, dibacakan kepada Rasul surat An-Najm dan Rasul tidak sujud. sebagian ulama memahami dari ini bahwa ayat-ayat sajdah atau yang ada sujud tilawah padanya yang terdapat di Al-Mufassal telah mansukh, dihapus pensyariatan sujud padanya. Mufassal adalah surat-surat pendek, artinya jeda perpindahan dari satu surat ke surat lain tidak terlalu panjang, bahkan cenderung pendek. Dan itu dimulai dari surat Qaf ke bawah. Maka An-Najm masuk di dalamnya, termasuk surat Mufassal. Karena yang sebelum-sebelumnya panjang, jedah atau perpindahan dari satu surat ke surat berikutnya melewati 100 ayat, bahkan lebih. Tapi dari Qaf ke bawah gak sampai, kebanyakannya kurang dari 100, bahkan kurang dari itu banyak. Nah, Al-Mahim mereka katakan kalau itu di Mufassal, Qaf ke bawah, maka sujud padanya telah dimansukh, dihapus hukumnya, sehingga tidak disyariatkan lagi. Terbukti dalilnya ini, kata mereka, Zaid bin Thabit membaca di hadapan Rasul dan Rasul tidak sujud mendengarkan ini. Akan tetapi jika diamati pendalilan bahwasanya sujud tilawah di surat-surat Mufassal telah mansukh, sudah dihapus berdasarkan riwayat Zaid bin Thabit ini, kurang tepat. Kenapa? Karena yang membaca, yang membawakan qiraah Zaid bin Thabit radhiyallahu an, bukan Rasulullah SAW. Dan Zaid sebagai qori yang membaca tidak sujud, maka mustami yang mendengarkan bacaannya juga tidak ikut sujud. Rasul posisinya sebagai mustami, mendengarkan bacaannya Zaid. Zaid yang membaca tidak sujud, maka Rasul sebagai mustami, pendengar pun tidak ikut sujud. Dengan demikian tidak tepat pendalilan bahwa sujud di surat-surat Mufassal sudah mansukh, dihapus dengan ayat atau dengan hadis ini. Lebih menguatkan bahwa, atau bukan lebih menguatkan, sebaliknya, lebih melemahkan pendapat ini mansukh, oh, sujud di Mufassal sudah dinasakh, lebih melemahkan pendapat ini riwayat Abu Hurairah. Dan kita tahu Abu Hurairah Islamnya tahun ke-7 Hijriah, belakangan, lama. Beliau yang meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW di sholat Isya beliau membaca insyiqaq, kita sama'un syaqqat, pada ayat wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun, Rasul sujud. Dan insyiqaq jelas dari Mufassal, dari juz amma dia. Sujud Rasulullah, terbukti. Abu Hurairah Islamnya tahun ke-7, belakangan. Bagaimana dikatakan mansukh? Mau dikatakan terhapus hukumnya, terbukti tahun belakangan Rasul masih sujud pada Mufassal. Makanya enggak tepat kalau dikatakan sujud pada ayat-ayat mufassal telah terhapus. Makanya kata Abu Hurairah, melihat panutannya dan teladannya melakukan ini Rasul, la azalu asjudu fiha hatta amut. Maka aku pun sujud setiap kali membaca Idza Samaa'un Syaqqat ini sampai aku meninggal. Setiap kali membaca ayat ini, Idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun, sujud Abu Hurairah mencontoh dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian sujud tetap disyariatkan, bahkan termasuk yang di surat-surat mufassal tetap disyariatkan. Tidak ada pendalilan sedikit pun dalam riwayat Zaid bin Thabit kalau itu telah dihapus. Lalu kalau ditanya apa pendalilan yang bisa difahami dari riwayat Zain bin Thabit, artinya fiqhul hadith, fiqihnya apa? Nah, fiqihnya dalam riwayat Zain bin Thabit, kalau kamu mendengar qori, siapalah temanmu, saudaramu, anakmu, kamu dengar dia baca Quran melewati ayat sajdah dan dia tidak sujud sebagai pembaca, maka kamu sebagai pendengar juga tidak sujud. Seperti itu Rasulullah contohkan. Kalau yang membaca tidak sujud, maka kamu juga tidak sujud. Dengan ini para fuqaha membagi, ada tiga orang dalam hal ini. Yang pertama qori, si pembaca, yang qira'ah baca Quran. Yang kedua mustami', al-mustami'. Mustami' ini yang sengaja mendengar. Memang dia diam dan ngikuti. Dia dengarkan, dia amati, dia hayati ayat-ayat yang dibaca. Ini namanya mustami'. Yang ketiga yang mereka sebutkan sami. As-sami adalah yang mendengar tetapi tidak sengaja untuk mendengarkan. Artinya dia tidak diam, tidak mengamati atau mendengarkan betul-betul bacaannya, cuma terdengar di telinganya. Misalnya kamu di sini atau di rumah, yang di masjid mungkin sedang membaca Quran atau tetanggamu membaca, terdengar oleh telingamu dia baca Quran, tapi kamu sibuk mungkin baca kitab. Kamu sibuk apalah, kerja. Tapi terdengar kan orang lagi baca Quran. Ini namanya sami. Beda dengan mustami. Yang mustami memang dengarkan, ayo kamu baca, saya ikuti, saya dengarkan. Ini mustami. Nah, beda antara sami dengan mustami. Maka yang disunahkan sujud itu mustami, yang sengaja dengar, ngikuti, selama yang qori sujud. Jika yang qori sujud, maka mustami ikut sujud. Tidak demikian dengan sami. Nah, sami tidak disunahkan untuk sujud, walaupun si qori sujud. Walaupun yang membaca ayat itu sujud, sebagai sami, sekedar dia dengar, ya dia tidak disunahkan untuk sujud. Kamunya sedang sibuk baca kitab misalnya. Makanya mereka katakan al-qari asal, dianggap seperti induk. Mustami fara, teranggap sebagai cabang atau anak. Maka namanya cabang atau anak ngikut induknya. Induknya sujud ya sujud, enggak sujud ya enggak sujud. Adapun sami ini bukan induk, bukan anak, bukan pokok, bukan cabang. Enggak ada hubungannya sama sekali. Sami. Makanya tidak disunahkan untuk sujud. Dari situ juga kita memahami kalau dari riwayat Zaid bin Thabit jelas bahwa Rasul tidak sujud karena Zaid tidak sujud. Karena Rasul mustami mengikut kepada qari, yaitu Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhuma. Maka demikian hukumnya. Kalau kamu mustami ngedengerin sujud yang membaca, ya kamu ikut sujud. Yang membaca tidak sujud, kamu yang mustami juga tidak sujud. Dengan demikian ini membantah tadi bahwa sujud dalam mufassal sudah mansuh, itu tidak tepat dan lemah pendapatnya. Perkaranya cuma tadi, Rasul enggak sujud karena Rasul mustami, sementara qori'nya tidak sujud. Ini pula memberi kita warning dalam kebiasaan yang perlu dibenahi, yaitu memperdengarkan ayat-ayat Quran kepada orang yang tidak mendengarkannya, tidak mustami, tidak istima. Maka itu tidak baik dan terkesan seperti meremehkan Quranul Karim. Diperdengarkan kepada orang yang tidak mendengarkannya. Apa ada? Ya ada banyak sekali, sering tanpa disadari. Misalnya dalam walimah, ada walimahan, ada orang nikah, atau yang semisalnya lah, entah kenduri, entah apa. Hasil acara-acara seperti itu, orang kumpul banyak kan, disetel murotal bacaan Quran. Orang sibuk sendiri, yang ini bicara kesana kemari, yang diperdengarkan ayat-ayat Quran, mereka gak dengar, gak mustami. Betul terdengar di telinganya, tapi apa mereka ngikuti, ngamati bacaan? Enggak. Ini ngobrol, ini bicara, ini ketawa, yang ini kesana kemari. Sehingga sia-sia ini Quran diperdengarkan. Siapa yang dengarkan? Begitu pula yang semisalnya, kamu misalnya di mobil atau di manalah tempat majelis, kamu sedang bicara apa misalnya tentang ini, tentang itu. Kemudian di setel, di ini kan, qira'ah Quran, gak ada yang dengar. Gak ada yang istima', gak ada yang mustami. Sami iya, tapi orang gak sedang mendengarkan. Terbukti dia sibuk bicara, lagi bicarakan ini, bicarakan itu. Sia-sia Quran ini. Padahal dia diturunkan untuk ditadaburi, dibaca, didengarkan, orang diam, mengikutinya, diamalkan, dan seterusnya. Maka ini sesuatu yang perlu dibenahi agar tidak jadi kebiasaan. Disia-siakan begitu, disetel, dinyalakan. Sementara enggak ada orang yang istima' padanya. Ada yang istimak padanya. Dihormati Quran dan dimuliakan dari hal-hal yang semacam itu. Wa an Khalid ibnu Ma'dan radhiyallahu anhu qala fuddilat suratul hajj bisajdatain, rawahu Abu Dawud fil Marasil. Dari Khalid bin Ma'dan berkata, surat Al-Hajj diberi keutamaan dengan adanya dua sujud pada ayatnya. Ada dua ayat yang di situ sajdah, sujud tilawah padanya. Diriwayatkan Abu Dawud dalam Marasilnya. Warwahu Ahmad wa Tirmidzi mausulan min hadithi Uqbah ibn Amir wa zada faman lam yasjud huma fala yaqra'ha. Diriwayatkan Imam Ahmad Tirmidzi mausul sampai kepada Rasul, tapi dari hadith Uqbah bin Amir, tadi dari Khalid bin Ma'dan. Ada tambahan, maka kalau kamu tidak berkeinginan sujud, maka jangan kamu baca surat Al-Hajj. Kalau kamu enggak mau atau merasa berat untuk sujud, jangan kamu baca surat Al-Hajj. Enggak mau sujud di dua ayatnya tadi. Tetapi seperti kata Hafidz, sanaduhu dhaif. Riwayat ini sanadnya lemah, tidak bisa jadi hujjah. Wa an Umar radhiyallahu anhu qala, ya ayuhan nas, inna namurru bis sujud. Faman sajad faqad asab. Wa man lam yasjud fala itsma alaih. Kata Umar, wahai umat, kita sering melewati ayat-ayat sajdah, tilawah yang disunahkan sujud padanya. Maka barang siapa yang sujud, dia telah melakukan kebenaran atau kebaikan. Tetapi yang tidak sujud, ya tidak dosa dia, karena bukan kewajiban. Hadis diriwayatkan Bukhari. Wafihi, ada lafaz juga di Bukhari. Innallaha ta'ala lam yafrid sujud illa annasya wa huwa fil muwatta. Sesungguhnya Allah, kata Umar, tidak menfardukan, tidak mewajibkan kita sujud di ayat-ayat sajdah dalam Quran. Kecuali kalau kita memang berkehendak, kitanya ingin sujud, ingin pahala, ya sujud. Tapi sebagai kewajiban harus tidak. Tidak Allah wajibkan. Riwayat ini juga diriwayatkan Malik dalam Muwatta'nya. Tiga riwayat ini menunjukkan kepada kita sesuatu yang digantungkan atau dikembalikan perkaranya atau hukumnya kepada kehendak si hamba itu sendiri. Kehendak atau kemauan si hamba. Yani kalau kamu mau, lakukan. Kalau kamu ingin, berkehendak, ya jalani. Jika digantungkan, dikembalikan seperti itu kepada kemauan seorang hamba, menunjukkan perkara itu bukan wajib dalam syariat. Kenapa kalau wajib gak nunggu kehendak si hamba? Tidak menunggu kemauan si hamba. Kamu mau, kamu gak mau, kamu ingin, gak ingin, kehendak, nah, itu harus wajib. Tetap harus kamu amalkan. Itu kalau wajib. Syariat yang menyuruh, mengharuskan. Ini tidak. Perkaranya dikembalikan kepada kehendak si hamba. Ini kalau kamu berkehendak, kamu ingin untuk sujud, sujudlah. Berarti enggak wajib. Kalau sedang enggak ingin, mungkin capek, mungkin apa dan lain sebagainya. Menunjukkan itu enggak wajib. Perkara itu bukan perkara yang wajib. Dan yang semacam itu banyak dalam beberapa nusus wahyu. Misalnya contoh lain, Rasulullah ditanya, ana tawadda min luhumil ibil, wahai Rasulullah, apa kita harus wudu? Artinya apa batal wudu kita ketika kita makan daging onta? Lihat jawaban Rasulullah, naam, iya, kamu harus wudu, batal wudukmu kalau makan daging onta. Ditanya lagi Rasulullah, ana tawadda min luhumil ghanam, lalu apa kita juga harus wudu? Artinya batalkah wudu kita, harus mengulangi wudu lagi kalau kita makan daging kambing? Maka jawaban Rasulullah, in syi'ta, kalau kamu berkehendak. Ini kalau kamu inginkan untuk wudu, ya bagus, wudulah setelah makan kambing. Beda kan jawabannya? Ketika onta, Rasul jawab, iya, wudulah. Karena memakan daging onta termasuk pembatal wudu, wajib dia wudu. Walaupun dia gak kentut, walaupun gak kencing, memakan daging itu sendiri sudah membatalkan wudunya. Tetapi ketika daging kambing, Rasul katakan, kalau kamu kehendaki, kamu ingin untuk wudu lagi, ya wudulah. Kalau gak ingin, ya gak apa-apa, sholat aja terus, wudukmu gak batal kalau itu daging kambing. Ini juga sama seperti tadi, dikembalikan hukumnya kepada kehendak manusia, keinginan mereka. Mereka ingin wudu, ya silahkan. Tidak ingin wudu, ya gak masalah, bukan wajib wudu dari daging kambing. Seperti itu pula sholat sebelum maghrib, liman sya, bagi yang ingin, bagi yang berkehendak. Walhasil hadis tiga riwayat yang dibawakan Hafidh, riwayat Khalid bin Ma'dan, walaupun itu mursal, karena Abu Dawud meriwayatkan dalam kitabnya Marosil, hadis-hadis mursal dikumpulkan oleh Abu Dawud. Mursal riwayat tabi'in kepada Rasulullah SAW, ini tanpa ada penyebutan sahabat, ada perantara yang gugur di situ. Ya semula tentunya dia termasuk dari hadis-hadis dhaif, namun makna yang ada padanya terkadang terangkat, terkatrol oleh riwayat-riwayat lain yang semakna dengan itu. Di riwayat Uqbah bin Amir ada yang semakna dengan itu, atau tambahannya yang jika ingin tidak sujud ya jangan baca surat Al-Hajj. Tetapi ini juga dhaif pula, sebagaimana Hafidh sebutkan rahimahullahu ta'ala. Maka tidak ada keberatan, tidak ada dosa jika orang baca surat Al-Hajj dan dia gak sujud padanya, boleh. Gak harus kemudian kalau membaca Al-Hajj harus sujud konsekuensinya. Lah, kamu tidak ingin sujud pun boleh kamu baca surat Al-Hajj, karena dalil yang melarang itu dhaif, dan riwayat dhaif tidak bisa dijadikan pegangan, tidak bisa dijadikan dalil atau hujah untuk melarang atau menentukan keharusan sesuatu. Sekarang kita mau ngelarang orang, gak boleh baca Al-Hajj kalau kamu gak sujud. Ini kan hukum larangan, atau bahkan dikatakan dosa kamu kalau gak sujud. Ditanya dalilnya apa kok kamu ngelarang, kok kamu katakan dosa? Hadis Uqbah bin Amir, sementara hadisnya dhaif, lemah, tidak boleh dan tidak bisa dijadikan dalil atau hujjah. Maka kembali kepada bara'ah asliyah, hukum asalnya boleh orang baca walaupun tidak sujud padanya. Dan dikuatkan dengan riwayat Umar tadi, bahwa kita sering melewati ayat-ayat sajdah, yang sujud padanya bagus, itu kebaikan baginya. Di lafadz lain di dalam riwayat, bahwa syaitan atau iblis mengatakan celaan dan caci makian, laknat kepada dirinya sendiri. Ketika Ibnu Adam itu sujud tilawah, melewati ayat sajdah dan dia sujud, syaitan katakan, celaka dirinya, yang diri syaitan, aku diperintah untuk sujud dan aku menolak. Ibnu Adam dianjurkan untuk sujud dan dia taati, dia sujud. Bahagia itu Bani Adam, selamat dia. Karena kita tahu syaitan, iblis, diperintah oleh Allah untuk sujud kepada Adam dan dia nolak perintah Allah. Karenanya dia dilaknat Allah, diusir, dimurkai Allah, diusir, dikeluarkan dari surganya. Mengingat itu dia doa kejelekan, melaknati dirinya dan marah-marah karena dia gak mau sujud. Melihat muslim, seorang muslim atau muslimah yang sujud ketika melewati ayat sajdah, maka dengan kamu sujud membuat syaitan jengkel, dan itu bagus karena itu musuh bagi kita. Namanya permusuhan dan peperangan, kita senang kalau musuh kita marah dan jengkel, sakit hati atas kebaikan yang kita dapati. Dan Allah pun perintahkan itu, fattakhiduhu aduwa, syaitan itu musuh bagi kalian, jadikan dia musuh, buat dia bagaimana dia jengkel dan marah. Dan dianjurkan beberapa amalan termasuk ini, sujud tilawah, termasuk pula yang Rasulullah katakan, kalau makanan kalian jatuh, ambil, jangan dibiarkan, ambil. Yang ada kotorannya, mungkin debu atau tanah, buang, bersihkan. Yang masih bersih, makan. Dengan itu syaitan jengkel dan marah. Kenapa si muslim ini demikian? Tidak tabdzir, tidak mubadir, mentaati rasulnya, dan beberapa amalan lain yang jelas. Dengan itu dia marah, jengkel. Namanya permusuhan. Nah, sebaliknya, dia pun akan senang kalau kita menyalahi dan melanggar, menyelisihi apa yang diperintah Allah atau disunahkan Rasul SAW. Makanya Rasulullah katakan, idza tatha'aba ahadukum fa inna ahadukum idza tatha'aba dhahika minhu syaitan. Kalian kalau menguap, angop, dan tidak kalian tutup, diketawai karena oleh syaitan. Senang syaitan. Musuh kalian ini mentertawai kalian. Gembira dia. Karena Rasulullah perintahkan orang kalau menguap untuk ditahan atau ditutup, tutup mulutnya. Al-Muhim itu beberapa faidah yang tersebutkan dalam hadis. Wallahul muwaffiq ila sawa'is sabil, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.